1 Corintios pasal 6. Aku e tau dan ipo batua taun tanina. Aku e samba asuro ipo Yesus. Aku mboto nang kita puete Yesus. Pade komi mboto mo, aselenu bagoto nipo biaku ka ipue. Nau pariaran panggita taun tanina, aku da ani reke samba asuro ipue. Na tantu mo riaran panggita komi, aku suro namami. Saba nanggari katupu komi to pempara saya ipue, na notomo aku ei, mpu-mpu samba asuro ipue. Ane Maria tau mempakasala pokainguku, iba samba asuro ipue, ibe imu pesonoku. Kakonona, aku masih pato manggeni samba arongo to nampara saya, mpasangganinggani riaran polumakoku. Na simbayu iba tunipu via suro-suro ipue entanina, ku sampe subu ipue mboto, bo ipetrus. Kakonona aku masih pato mantarima, panggoni bo panginung gereja into dia to pempara saya. Kakonona da aga aku bo Barnabas, to masih pato mo karaja ante pale, mangelo katubua kami mboto. Kami bo masih pato ratulungi, to dia to pempara saya. Na tantu da aria samba tantara, numba tanggu katubu na mboto, tempo no sibali. Katubu na kanani tanggu balenggan. Topo karaja tinalu, to nipo tuja anggur mo, to masih pato manggoni aselen tinaluna. Pade to puebu bimba mo, to masih pato manginu susu gari bimbana. Nuapa to nitesa ku ei, da aga pempekiri manusia, tapi riara atura-atura agama Yahudi vo'u, naria pepatuduki to nasimbayu. Riara atura-atura to nipapola imusa etu, naria nitulisi ivei. Ne'e momba mumu sumba nujapi, tempo mantulungi puena membalonggo-longgo pae. Palamba mo japi manggoni sakedi. Jadi ivenu mo. Nantuki komi aga japi toni pariara ala tala. Na tantu kita mo toni patujuna ante tesa etu. Tesa etu ni tulisi ala membagambara sangeleka kita. Topo pajeko boto pomporo no karaja ante panjarumaka mantarima sabagian gari aselen tanah toni karaja ira etu. Ivetu vou kami suro-suro ipo Yesus, tonom batuja tesa nu ala tala riarantai komi. Na tantu mo, kami masih pato manjaru maka petulung sakedi ngari jai komi. Ane guru-gurun tali nari setu, masih pato manjaru maka petulungi ngari jai komi, ne liu-liu pa kami. Tapi, kami da asanggani nerapi petulungi etu. Kami agaran tau maka riaran pengele-ngele kasusa, ala nemo via sangele to mombalava tau mantarima kereba belo eva Kristus. Na tantu ninjani komimo, topangeni agama, tono karajari sapumpepue, nombarata panggoni irang gari pesomba, toni pesomba ke ala tala ri sapumpepue etu. Ira tonantulungi to dea, manggeni pesomba ira ri mejam pesomba, nombarata sabagia ngari panggoni toni pesomba etu. Ivetu vou ipue non pakatantu ala tau-tau tonanggeni kareba belo kana matubu ngari petulungi tau-tau tonantarima kareba belo etu. Nau pa ivetu, aku ei da asanggani nerapi tulungi ngari jai komi. Pade patuju kunantulisi sura ei ka komi. Da ala komi mempamula mempatanggu katubuku. Na belo pa aku memate, pade aku mempakatomo komi mempatanggu katubuku. Sabana etu mo kabiasaku, to nitoyaku. Tempo aku nompatolele kareba belo, da amasi pato aku mombatoya koro kumboto, sabana aku nisuro ala talamo via etu. Mandasa mo aku, ane da amompatolele kareba belo. Ane aku mompatolele kareba etu ngaridota kumboto, aku masih pato mombarata tambo. Tapi aku da anompatolele kareba belo, ngaridota kumboto. Itu bagoto ni para saya ke aku. Jadi ane ivetu, nuapa tamboku? Tamboku ivei. Aku mamala mempatolele kareba belo, ante da ame rapi gaji ke tau-tau to ni patolele ke kareba itu. Pade aku da ane rapi petulungi to masih pato ku tarima, iba samba to panggeni kareba belo. Aku ei da ane pebatuan tau. Tapi naupa ivetu, aku numbawai koroku, ma jadi batua pura-pura tau, ala aku mamala manggeni madeam pu tau mempara saya ipu Yesus. Rita tongo tau-tau to Yahudi. Aku noinggu eba tau to Yahudi. Rita tongo ira tona tundur yara atura-atura agama Yahudi. Aku noinggu eba tau tona tundur yara atura-atura itu. Naupa aku mboto, da amana ni kuasai atura-atura itu. Patuduku, ala aku mamala manggeni ira, tona tundur yara atura-atura agama Yahudi itu, mempara saya ipu Yesus. Rita tongo tau-tau da nangginjani atura-atura agama Yahudi. Aku noinggu nasimbai eba tau da nangginjani atura-atura agama Yahudi. Patujuku, ala aku mamala manggeni ira, mempara saya ipu Yesus. Tapi ante mobia ibetu, aku da anombali unaka atura-atura nu ala tala. Sabana aku ei, na tundu riara atura-atura Kristus. Rita tongo tau-tau na lente pempara saya na. Aku noinggu nasimbai eba tau to na lente, ala aku mamala manggeni ira, majadi to pempara saya ipu Yesus to na rosono. Aku nantukin pengele-ngele, inggu boka biasan tau, ala ante pengele-ngele akala, aku mamala mempakasalama sebagian gari ira. Itu pura-pura nipo biaku, ala kareba belo mamala matolele, padi ala aku mboto bu, mamala membarata bagia, riara rasi-rasi ngari kareba belo itu. Na tantu ninjani komi mo, riposidumba mangova, pura-pura to pangova na ngova, tapi aga sambalau membarata hadiah padagi. Jadi, komi bau kana muinggu eba to pangova. Pasimbuku mu antempum pu urara, ala komi mamala membarata hadiah. Butumba tau to nantuki posilumba, kana membalati-lati koronan boto. Ira mo via ivetu ala membarata hadiah padagi to dana inti. Etu mo sangele songgo to nipo via ngari tava-tava to sampalai malele. Tapi kita ei membalati-lati korota ala membarata hadiah to mainti sampai rika saya-sayana. Jadi etu mo sabana, aku da anangoba sambara. Aku da anoja guru eva tau aga nombaja guru lombon. Tapi aku nombalati-lati koroku, pada membakuasai dota koroku mboto, alamopu aku mempatolele kareba belo katau taun tanina, ne sampai aku da mumbarata hadiah.